kembali untuk Gunung Baru kita sebagai persembahan tercantik bareng artis kondangi Jember Jawa Timur untuk Anda bersama Ramayana bersama Sinar Baru untuk Gunung Baru Karanganyar Niken Ira Adela KM Gunung Baru semangat semuanya. Thank you. sudah niken hadirkan.